di angkasa, sinarnya mempesona. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa bereda, satu wajah satu nama takkan pudar. Jelas di ruang mata setiap gerak gaya, bergetaran merdu sinar di persada budaya, hingga kini menjadi sebutan. Satu-satunya di antara.